Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Ngurun Rejo bertiga. Ada Ngurun Rejo bertiga, juga ada Ramayana, ada Micro Shooting, Desi, Talita, Yu Palapa. Kita goyang bareng-bareng lagi. Yu Palapa. Sejenak nafasku terhenti, kala ku teringat kepadamu dan kala raut wajahmu perlahan-lahan hilang di mataku. Goyah keseimbangan diri seiring lenyap hasrat di hati. Mengapa cinta berakhir sedangkan ada rasa saling Oh, buat juragan-juragan.